aku memohon pula kepada Allah, dan aku memohon kepada Allah pula, aku minta kepada Allah juga bahawa menjadikan risalah ini minta jadi perisai. Perisai ambil daripada perkataan Arab junnah. Dia satu lurah. Satu lurah apa nama, satu apa nama kalimah Arab. Bila kata junnah dengan jin daya getah, tidur jumlahnya perisai. Bila kata dengan jannah dengan jin daya di atas, jadi kok kebun. Kebun, arti kebun, syurga dan sebagainya. Bila kata jinnah nyaji bayar di bawah, kata kenapa jin hati. Ini ayat panggil satu kalimah, huruf tu lo, tapi berlainan dari segi harakat. Dari segi kita panggil dari segi baris. Ini setengah pada kalau kita silap satu baris, jadi mengubahkan makna kepada makna yang lain. Maka melalui kita panggil perisai. Perisai ni gapai satu lagi luar kita penepis. Penepis. Pengawal zaman dulu bila pera, dia ada pedas sebelah, dia ada bawa penepisnya sebelah. Itu perisai, jenah sepanjang. Untuk mempertahankan, bawa patah dia pada tepih dengan kau tu, itu perisai. Maka dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala risalah dia ini. Aku dah letak nama Al-Misbahul Munik ni, minta jadi perisai lah. Yang dapat mempertahankan, itu tiga perisainya, boleh wak mempertahankan, boleh wak menepiskan, dan dapat menolakkan atau segala ajaran yang sesat. Mudah-mudahan boleh wak ketih lah tu. Bila wak nak kaki kita dengan pedal, kita ada muka tu boleh ketih. Itu dia. Dia panggil satu kesedih cakap dia. Kata dia dapat menolak ke segala ajaran yang sesat, lagi menyesatkan orang awam. Dia dua, kadang-kadang dia sesat cara dia, tak cara kok ya. Kadang-kadang dia sesat tu dia hei orang lain juga dia sesat tu kata. Namun menyesat. Dalal sesat, iblal menyesat. Dalal semata dia sendiri tu sesat. Iblal cara orang lain jadi sesat kata dia. Tanya iblal menyesat. Nampak tu dia sebut dua. Ajaran yang sesat lagi menyesatkan orang awam. Nah, ada kena sesat. Walaiknya, orang awam. Orang kebanyak ke, kita panggil. Orang kebanyak ke. Bukan orang khawas. Hanya orang khawas, jaya-jaya. Orang awam lah kebanyak ke, ada kena sesat dan dimenyesatkan oleh orang lain. Tadi itulah di antaranya, orang ambil sebut dalam hadis, dia tetap nak jadi balu, sabalu punca dari mana-mana, punca daripada qaddil ulama. Di antaranya, Allah Ta'ala mematikan alim ulama, mematikan orang tanah dalam medan, segala medan ilmu, bila mati orang itu, Nabi kata itulah punca daripada sesat lagi menyesat. Karena hujah hadis itu, dia kata, hatta iza lam yabuqi alimun, sehingga tidak ada lagi, sehingga tidak tinggal lagi seorang alim pun, tidak ingat ketika itu apa nama ittakhazanna suru'usan juhalan, lalulah manusia mengambillah beberapa ketua yang jahil buat ketua. Ketika itu satu ilu fa'at tau biwairi ilmi, ketua dengan tak ada ilmu dia, ketika itu fadallu wa adallu, Nabi kata sesatlah dan menyesatlah. Atau kata punca nak boleh di situ, punca daripada kehilangan ilmu. Kehilangan ilmu. Maka hilang ilmu dengan matinya alim. Bila matinya alim, hilanglah ilmu. Di antaranya, kita kata adalah jaya-jaya saya ada-ada itu. Di antaranya, itu pun sebab bagi percaya hilang dah. Maka oleh ia demikian, kata dia mudah-mudahan perisai ini nak, itu pernah merisai lagi, jadi perisai belum mempertahankan, kata dia. Ia dibawa asal dia oleh orang-orang yang tidak sengkokkan dengan jahilnya. Hanu pula. Dibawa mana-mana. Ajaya-ajaya yang sesak tu siapa dia bawa? Dibawa oleh orang-orang yang tidak sengkokkan dengan jahilnya. Kalau kita tengok ke orang, tak sengkok kata ke jahil. Awasan ni takut dah. Tengok tak sengkok kata ke jahilnya. Seperti ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat-sifat 20 yang termasuk itu. Tengok. Ada. Hak baca lagu tu ada. Ha tu ayat panggil puca dah tu. Bila kita tak wajib belajar, marilah mula ikhma. Nah, ya kita dah disuruh-suruh, dia dah biasa kata wajib. Dalam agama dah biasa kata wajib, hati dia jadi betul malah sikit kau bertebah lah, dah wajib. Malah tu turut hati malah tu, tak tadi tak ada ayah lah eh. Ingat hukum suruh ni tak tebah macam tu, tak malah-malah, tak boleh, tak tebah kaca macam tu. Tiba-tiba, dia dapat si benar tu tak wajib, dah malah lah yang ada tebah dah. Mulai kena orang ni. Ha. Mulai kena. Ini cara-cara main ni. Cara main ni. Mulai kena. Dia begitu sungguh. Ya. Dia begitu sungguh. Mulai biasa kena. Itu dia yang kita dah kebang kerana benda tu wajib. Tak buat dia berdosa. Hati berkacau tu. Malah-malah kan. Tiba-tiba tak ada wajib. Gapur. Kacau apa. Tambah. Patah lagi. Tak ada benda. Kau kena. Tambah je buat dah. Hak tu belajar nak menarik pada sesak. Kerana hak tu ajar yang pada sesak-sesak. Sudah. Itu dia. Nah. Dan ajaran melihat Tuhan di dalam dunia ada berlaku. Ada berbual sikit itu tu. Ada berbual sikit itu. Kerana ada yang dah tengah tengok Tuhan dalam dunia. Ialah tak apa boleh. Aisyah menafikan. Dia kata Nabi tengok rupa Jibril Asa. Dan dia kata Nabi tengok Tuhan. Aisyah menafikan. Tapi walau bagaimanapun Ibnu Abbas mengisbatkan. Maka keadaan kita al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi. Bila belawa hanya mengata sungguh, hanya mengata tidak, kena mendulu ke hanya mengata sungguh. Kan hanya mengata sungguh ni lebih tahu daripada hanya mengata tidak. Tu dia nak ayat mana? Nak ayat kata buku melihat Tuhan di dunia dalam keadaan jaga ini tak berlaku di jalan. Dengan nabi-nabi pun tak berlaku. Selain nabi kita. Nabi Musa di siapa minta nak tengok Tuhan. Rabbi arini anzur ilaika. Hei Tuhan, lihatlah aku akan aku. Aku nak tengok kau. Mudahlah Musa ni terkenal dengan kalimullah. Cakap apa Allah Taala nak dia? Ha? Kata ayat-ayat kata wa sallamallahu Musa taklima. Tuhan bercakap dengan Musa. Lazim bila kata bercakap kan setiap walik boleh tengoklah. Dah bercakap tapi tak boleh tengok. Maka dia minta kata hari ni anzur ilaika. Dia kata lantarani. Hei Musa, mu tak boleh tengok aku. Kalau mu nak tengok, walakin zut ilal jabal. Mu tengok ke bukit. Fa'inustakarra makanahu. Kalau bukit tu tetap dia mula, tak apalah. Pasau fatarani, mu lagi boleh tengok aku. Tak kalau Musa tengok ke bukit, petah bukit dah. Kesukulah Musa. Selak pasang Musa. Maksudnya, takarra Musa su'iqa. Bukit tu petah. Musa tu suka dah. Lepas tu minta maaf ya Tuhan, ada surah, tak kuasa tengok. Tengok bukit pun tak kuasa dah. Bukit Tuhan ada terbukit. Tu tengok bukit Tuhan ada terbukit pula, pecah pak Tuhan. Tak boleh maaf kan ni? Tu ayat gapo. Baik. Nak ayat yang mana tu? Nak ayat kata, siapa-siapa dakwa kata melihat Tuhan dalam dunia, kalau dia dakwa kata dia dalam jago, selama kata harus berlaku. Harus berlaku. Itu kalau jaga dalam mimpi. Harus berlaku. Adapun kalau dia dakwa, kata dia lihat dalam jaga, ulama hukum kata Allah itu fasik wajib taubat. Kata setengah ulama, tidak kufur tu dah dakwa lagu itu. Itu jadi, betulah saya haram yang pernah hukum. Kata dakwa, kata melihat Tuhan dalam jaga. Itu dia deh. Kalau itu dia selesai sikit sini. Adapun dari akhirat, selisihnya kita ahli sunnah menyayang mu'tazilah, kita ahli sunnah kata melihat Tuhan di akhirat itu jaiz aqlan, yang harus pada akal boleh melihat. Bahkan data waris pada zuhir hadis dan zuhir ayat menjadi wajib. Kita wajib syar'an, wajib arbi kita tu orang mu'min lagi boleh tengok. Itu dia deh. Habis. Dan ajaran yang memegang dengan zuhir ayat mutasyabihah. Baca pegang dengan zuhir. Ayat ni ayat pada zuhirnya memberi kesamaran, memberi kata Tuhan itu serupa dengan makhluk. Kita pergi pegang zuhir. Itu yang panggil satu ajaran yang membawa kepada pesat. Pesat jalan. Itu dia. Tepatnya tak boleh pasal zuhir, tepat ayat mutasyabihat. Hak muhtamad tak boleh. Dia mutasyabihat, kita kena memalingkan daripada yang zuhir yang mustahil atas Allah itu. Siapa yang menentukan? Dalil qati yang menentukan. Kadang-kadang dalil naqli atau dalil aqli yang menentukan. Ha, itu dia. Dan yang mengatakan Tuhan bertempat, ha, bila-bila pegatan azhari alam tasbih, jadilah pada Tuhan itu bertempat. Tuhan itu lahu makan. Tuhan itu bertempat, ada baginya tempat itu tertentu. Ha, dan mengatakan dan sebagainya. Apa dia lagi sebagainya? Daripada ajaran ahli dalalah, ahli sesat. Ha, itu dia. Ha, maka dia nak hurailah cuba sedikit kepada dia tahu dan ilmu pengetahuan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia lagi, dan aku pohon kepada Allah Taala pula bahawa menjadikan akan dia akan risalah ini jadi satu simpanan yang baik bagiku. Ha, ini tak jadi satu simpanan zakhiratan li. Ha, satu simpanan. Ha, seperti kita tahu di bank ya, lepas itu adalah simpanan untuk berkarya. Ha, salah. Ha, jadi simpanan dunia dan akhirat minta jadi simpanan. Fa innahu ala kulli syai'in qadirun, kerana bahwasanya Allah itu atas tiap-tiap suatu kuasa ia. Ha, sebab itulah kita minta dengan Tuhan. Kemudian kata pengarah kita, memulailah aku akan bacaan, akan bacaan pada risalah ini dengan mendatang aku akan beberapa huraian. Maka berkata aku, huraian yang pertama pada pengenalan ugamu. Ha, ugamu, hak diterjemah daripada hak kata din, din, ni. Ha, kata dia, bermula ugamu itu apa ugamu? Itulah ibarat, yakni satu tuturan dan cakapan, itu ibarat. Ha, ibarat dengan makna mu'abbarun bih. Ibaratun ini ay mu'abbarun bih. Nak berjemah. Apa ibarat? Satu tuturan dan satu cakapan. Ugamo-ugamo itu ialah satu perkataan daripada sekumpulan dan perhimpunan une-une. Itu ugamo. Ugamo-ugamo itu ialah ibarat daripada perhimpunan une-une. Itu yang panggil jenis. Kalau gitu, semua une-une panggil ugamo mereka. Une-une yang datang daripada Allah Ta'ala. Itu terpatah, dia panggil pasal. Kalau dia ta'rif dan ngaji ilmu kebak, dia ada had dan pasal. Perhimpunan une-une itu ugamo. Kalau itu segala une-une panggil ugamo semua, tak, une-une hak datang daripada Allah. Persepok une-une yang dibuat oleh manusia, hak itu tak panggil ugamo. Une-une hak datang daripada Allah. Supaya kita kata masalah reba saat ni, une-une kata haram. Une mana hak kata haram? Une hak datang daripada Allah. Ada pun hak daripada manusia? Bilalah muga suka hati diri. Ah, unai daripada manusia. Lagi dia. Ah, kalau itu unai daripada Allah Taala mengatakan haram. Ah, wajib maya tu wajib. Atu unai datang daripada Allah. Nah, orang maya orang cukup lekat dengan syarat-syarat dia wajib nak maya. Atu unai datang daripada Allah. Sama ada rupa kegi, tak ada kira, dia tahu suruh, jadi undang-undang hak Tuhan suruh. Saya panggil ugamu. Sebab tu setengah-setengah, apa nama, setengah-setengah orang, dia kata lagi mana? Semaya ini dia katanya tidak wajib. Ilaknya kerana ada rupa kegi dalam semaya. Itu ilak akli dia panggil. Mana rupa kegi? Ketika sujud. Sedangkan muka tepat melia, dahi tepat melia, datang hidup sujud, letak atas tanah tepat hijau. Tepat minyak sekali. Itu dia panggil rupa keji. Lagi pula rupa lagu tu punggung tinggi pada kepala, dia tinggi. Dia panggil ajizah tinggi pada muka. Itu keji rupa. Bila tak begitu ada rupa keji, maka maya ni diharamkan. Itu setengah pendapat ulama ada yang kata itu. Ha, ulama mana tu? Ulama lain daripada ulama kita lah. Haa, dia ada. Dia panggil masuk pada hukamak. Ada yang mengatakan itu. Haa, dan di antaranya pula, apa nama di antara seperti kita kata melah binatang. Sebelah binatang tu haram mati. Sebab apa? Sebab itu masuk syirik. masuk syirik. Mana masuk syirik? Kita didohi teka. Mana perbuatan kita? Satu mati. Katalah Tuhan mati. Mana kita syirik dengan Tuhan? Baik tu haram ke? Hak halalnya, hak mati jaga dia. Hak Tuhan mati terus, tak nak capung dengan siapa-siapa. Ha, dia tengok ni juga. Oh, nampak juga. Yang kata tak nampak, nampak. Nah, nampak. Ha, tengok tu. Tapi hak unik daripada Allah Ta'ala, tak beri. Lepas tu dia panggil baik bangkai, mentah. Dia kata, hurrimat alaikumul maitah. Ha, unik-unik Tuhan lagi, diharam ke atas kamu bangkai. Tiap binatang yang mati dengan bukit melihat syaratnya, bangkai semuanya. Itu unik daripada Allah Ta'ala. Lepas tu Nabi mengistisna pula, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Ha, baca belalai, bangkai ke. Itu unik daripada Allah. Hal lagu tu ugamu, dia panggil. Tapi dah kita berugamu, kena tua lah. Unik kerana ugamu ibarat daripada unik. Kita berugamu, maya tak. Kita berugamu, maka tak ada cara haralah. Dia panggil seolah-olahnya pada makna ugamu tu seolah suka tak ada. Suka tak ada. Ha, dah itu ya. Ini maknanya, ayat paling kecil-kecil, ada kecil. Itu dia. Ada ibarat daripada perhimpunan unik-unik yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya. Datang dengan jalan wahyu melalui ikut Rasul. Dia letak. Nah, letak Rasul. Supaya menyampaikan akan dia. Supaya menyampaikan akan dia akan perhimpunan unik-unik. Yang ini oleh Rasul itu menyampaikan kepada umat. Umat mana? Umat manusia. Dia bubuh sikit sini, kita tambah sikit lagi boleh. Kepada umat manusia, artinya dan jin. Bukan manusia saja. Manusia, tambah sikit lagi, artinya dan jin. Nah, dan jin. Kita panggil sakalan. Itu dia. Nah, manusia dan jin. Adapun kepada malaikat, adapun kepada malaikat dipanggil irsal juga, diutuskan juga Nabi kepada malaikat. Tapi waktu dia panggil litasrif, karena nak memuliakan, nak memuliakan Nabi. Mana nak memuliakan Nabi? Oh lah, malaikat makhluk Allah Ta'ala yang begitu bersih dan suci, tak ada capur yang maksiat pun dikatakan umat Nabi Muhammad juga. Jadi nak ayat kata Nabi ni mulia benar. Siapa makhluk hak bersih pok umat dia, mana dah gitu mulia benar. Nabi-nabi ni, rasul-rasul ni mulia benar. Ana ayat gitu. Dia panggil irsal li tasrif, bukan irsal li taklif dah. Adapun diutuskan rasul kepada manusia dan jin, patul li taklif dia panggil. Irsal li taklif mana? Nak menutup ke suruh buat benda-benda. Adapun malaikat, malaikat tu sebab dia dijadikan oleh Allah, sebab dia menyuruh apa Allah Taala suruh. Sebab Tuhan sebut dalam Al-Quran, malaikat ni mana? La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'alun. Jadi dia, malaikat tak diaku akan Allah Taala bagi Allah Taala suruh dia dan selalu dia buat bagi apa yang diperintahkan dia. Dia panggil tabiat dia. Kemudian menyampaikan mereka itu atau dikatakan itu satu takrif. Ugamo tu ibarat daripada perhimpunan une-une yang datang daripada Allah. Kalau gitu une hak datang daripada kita pacak mikir dia, hak tu yang panggil bukan ugamo. Sebab tu lah masalah ugamo ni tak ada masyarakat dah. Nak syarat lagu mana? Sebab kita kata masalah semaya, ada yang syarat dah. Ya siap dah. Pasu hupak dekat kita nak masyarakat iwat igo ansara buat ni salih ni. Dia tak boleh hasiat dah. Dia tak boleh ansara masalah ni. Gitu ilah Tuhan. Atau dikatakan ugamu itu ialah terkena kepada segala una-una yang datang daripada Allah kepada Rasul-Rasulnya. Kata kita lalu ke sini ya. Kata ni ibarat daripada perhipun una-una. Atau kata gini, segala una-una. Kata kita lalu dah. Kama dia menyampai mereka itu ummah apa segala rasul-rasul. Kama dia menyampai mereka itu rasul-rasul. Karena rasul-rasul jawab mayat kedua itu memang jamuk itu. Kama dia menyampaikan mereka itu rasul-rasul, menyampai kepada segala ummah daripada jin dan manusia. Iaitulah dinamakan ugama Islam namo. apa kita bahas luah dah. Islam sistem daripada asal tema silami. Ambil daripada kata Arab salima yaslamu. Islam orang Najib Sarah dia panggil tambah-tambah hari patabak jadi af'ala yuf'ilu if'al. Orang Najib Sarah yang mudah naka'ah orang yang gitu. Islam bak if'al asal dia mustaq daripada apa daripada sulasi mujarrah dia panggil. Kalau itu sulasi mujarrah dia tiga huruf lah. Salima sin lam mim tu pekakau dia panggil madah kelima. Madah kelima ini orang yang biasa mengaji macam ni dia takak lah. Ataupun orang tua-tua yang biasa duduk mengaji juga lah dulu 10 tahun lepas tu berhenti tak nak tengok-tengok kita lupa dia dah bila dia sebut lagu tu dia teringat kali supaya ni dika bunyi sinan dika tak boleh main walaupun dok-dok pun ada itu di dulu kamu baik kalau gitu asal hurufnya silami ambil tiga huruf mari amu mari jadi ke satu bentuk kalimat seolah kata ambil sin seko ambil le seko ambil min seko dia bubuh dalam kemajan. Dia panggil bentuk dino dia panggil dalam ngaji sorak. Bubuh lagi maja, tubik maja, tubik lagi maja, salima. Salima. Yaslamu. Salman silman wa salamatan. Melayu kita berkata selamat. Itu harap dah tu. Ambil Melayu ke lagi apa? Jisro. Sengal ini. Itu Melayu kita. Itu Melayu kita. Selamat. Apa dia? Sejistro. Sengal ini. Melayu. Kalau itu munasabah kau ana ugamu hak-hak Allah Taala hatta marinya panggil Islam. Munasabah kau ana. Munasabah lah. Sebab kalau orang turun unan-unan ni orang tu senelini. Ha. Senelini dunia pun senelini akhirat pun senelini. Sebab dia penama ke hak hukum hak tani ke? Dia penama Islam. Asal mustaq daripada salima yaslamu artinya selak sejahtera kenalinan bermakna orang bawa agama bawa undang-undang hak Tuhan ni kenalinilah orang tu nampak lah dulu lah sahabat tu dah dipersih je pula Islam dengan mana yang mana dengan mana alimpian zahiri iaitu turuk bahasa zahir undang kata wajib semayah turuk buat undang kata wajib puasa turuk buat undang kata kena keluar saya buah berih saya jarak Allah dekah kau tu. Ha, dah hak wajib zakat ni. Ha, haji kena pergi buat. Dia mengatakan situ kena pergi pegang tu jemput. Pegang apa tu? Kenapa apa budak dah main apa selambut? Ada cara dia pernah suruh lagu tu buat. Pegang belik. Pegang belik. Pakai duduk di tengah padang kau duduk. Ada boleh gapo tunggu dia boleh kira tunggu. Hanaklah nak pernah suruh lagu tu dah lagi tu. Jadi ayah panggil terima hak pernah suruh lagu tu. Ayah panggil apa tu? Intihad zahiri, turut zahir. Orang suruh pergi situ. Pergi situ. Tapi nak tahu tengok orang tak pandai, dia turut orang lama. Lepas pada ni, nak gimana pula ya ni? Ha, kita kulit ada Arafah ni, kita kulit jaduh di Mulut Jalita. Ha, gini. Apa yang turut, kata dia? Pelmu? Ha, sini mana? Ha, sini. Kalau mahu tak boleh luar apa? Sini. Ha, tu dia tak lagi dia. Intihad, dia turut mata. Ha, tu apa? Orang nak senyali ni, dia turut itu. Tak boleh potong orang. Sebab dia pakai syih dah itu kan? Ha, lepas pada ni gimana pula ni? Ha, kaya kita kena putih nak batu dah tujuh putih. Sebab apa? Oh, nak pergi megaw situ. Ha, boleh. Ada ramji, saya kata melontar megaw munga. Jadi, pak, betul mana lubang ni? No, lubang hok ni, saya tiga. Jadi, dia nung, pak, pakak pegang. Ha, pak, sudah ni buat gapo? Tak ada gapo, nak klik apa? Ha, dia mesti guting. Ha, guting. Dia kata kena cukup, ha, cukup. Jadi, nak ayat tak ingin siap, turut semua. Tidak. Hati Islam dengan mana al-intiyad zahiri. Turuk buat. Hati. Habis tu kalau bila kita kata kita orang Islam, tiba-tiba turuk sana ada ke tak? Tak ada. Mana namanya Islam? Nama ni cuman letak dah Islam. Turuk. Tapi sekarang tak turuk. Ha, pakok mana kira? Habis ni tak ada dah. Orang mikir ngoti dia kena mengalir alat. Tuh. Allah aku ni gak Islam nama menurut lama dah nama menurut tapi turuk ngoti tu dak lagi. Ha tu bila kita turuk gitu klik pada mana asal salamah senalinya ada aku boleh turuk gitu gak senalinya lah aku tunalah aku dunia apa senalinya akhirat apa senalinya tu makna salimah islamu salman wa silman islaman dan apa nama ni salamatan. Ha tu dia tu kalau tidak ada Quran dikada diguna apa udkhulu fi silmi Pistil ni, ada lah dah. Masuklah kamu pistil ni. Pistil ni apa dia? Islam tadilah. Kalimat Islam, Salman ya Silman. Pistil ni ada sebuah kira'ah pistil ni. Haa, itu dia. Habis. Haa, ni nak pendek kata. Masalah kita mengaji tak wiliti ke benda. Nah, barulah kita buat gapo dengan napok mata hati ni. Zuhir dah buat, mata hati ni napok. Baru dia karak, baru dia rajin, baru dia buat dengan molek. Ni tak lagi nak bergagal apa kata ni. Mana lagi sini? Pegang, pegang. Maknanya, tak tahu juga. Tapi tunjuk juga, tak tahu bertunjuk juga. Haa, sebab itulah. Jadi, tanya-tanya menggalakkan dalam agama tu kita mengetahui. Haa, tengok. Kata dia, ya itulah nama agama tu Islam. Dan orang-orang yang mengikut unai-unai tu namanya Muslim. Cintain. Aslama Muslimun Islam bahwa Muslimun. Muslim, mana orang yang beragama Islam, yakni orang yang mengikut. Mengikut unai-unai. Mengikut unai-unai. Yakni orang yang beragama Islam, mana orang yang mengikut. Jadi maka nyatalah daripada tarikh itu, tak ni tarikh dua kan ni deh. Tarikh itu agama ialah segala undang-undang hingga akhir. Nyata daripada tarikh itu bahawa yang disebut ke agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala. Yang dihantarkan dia dengan melalui rasul-rasulnya daripada yang bersangkutan dengan aqidah, ada berkaitan dengan buku pegangnya, ada berkaitan dengan ibadah, ada berkaitan dengan muamalah, bekerja harian, bekerja buat. Kerana kita ni bahasa nak makan minum, kena bekerja. Kerja ada haram, ada halal. Mana haram, mana haram. Semua amalah. Tidaklah berjual beli, tawah memawah, gadah menggadah, buatan-buatan pinggir, menunggu, itu masalah mu'amalah. Maka, unai-unai ada semua. Habis. Hah, nampaknya kita kena berhenti sekat tu adalah, bermula unai-unai Allah Ta'ala tu, tidak lima kaya. Haa.